kisah tanpa sisa yang pernah ku halangi. Anita, kau tak harus manja, masih banyak cinta di dunia. Peluklah diriku bila kau perlu, tak perlu kau akhiri hidupmu. Anita gadis bermimpi indah, cinta dunia dan semua pria. Andai itu diriku, yeah, yeah. Selalu cari cara-cara baru untuk kau capai tingginya hayalmu. Yang berat kau alami, Anita, kau tak harus manja, masih banyak cinta di dunia.